anak keturunan yang sah itu adalah hasil dari pernikahan yang sah dalam agama Islam. Dan kita telah jelaskan kemarin atau sebelum ini, keturunan yang sah dalam Islam bila mana seseorang itu membawa keturunan atau membawa pernikahan yang sudah ada sebelum Islam, maka itu sudah sah dalam pandangan Islam. Orang masyarakat jahiliyah yang kita telah jelaskan beberapa bentuk pernikahan mereka, itu ketika masuk Islam tidak ada diulangi akad nikahnya, semuanya dianggap sah oleh Islam. Kemudian juga orang yang non muslim bila mana masuk Islam, satu keluarga besar atau pasangan suami istri masuk Islam, maka tidak diperintahkan untuk mengulangi pernikahannya karena sudah dianggap sah oleh Islam. Seorang muslim dan muslimah bila mana terjadi pernikahan antara mereka dalam Islam, maka harus sesuai dengan ketentuan Islam, dengan adanya akad, adanya wali, adanya mahar, akadnya ijab kabul, kemudian adanya saksi. Ya. Ini pernikahan, ketentuan pernikahan yang sah dalam Islam. Bila mana terjadi hubungan badan di luar hasil pernikahan tersebut yang seperti tadi, maka dia bukan al-waladu lil firash, anaknya bukan anak yang sah. Dalam istilah yang tersebar di antara kaum muslimin adalah anak haram. Ya, al-waladu lil firash itu anak halal. Al-waladu lil firash adalah kaidah untuk anak yang halal yang nanti dia punya keturunan, punya ayah, punya kakek, punya saudara, punya ibu, punya paman, dan nanti akan ada waris mewarisi, akan ada hubungan mahram. Sementara yang bukan masuk dalam kaidah al-waladu lil firash, maka dia tidak ada hubungan apa-apa. Bahkan kemarin sempat kita bawakan pendapat para ulama, bisa saja terjadi pernikahan antara mereka, antara seorang saudara dengan saudara biologisnya yang tidak diikat oleh tali pernikahan yang sah dalam Islam. Tetapi ini hanya sekedar pendapat, dan prakteknya tentu tidak akan mungkin, atau secara kemanusiaan tidak akan mungkin terjadi di antara manusia, kecuali sampai manusia yang hidup secara primitif pun tidak akan, atau jarang kita akan bisa temukan terjadi pernikahan antara seorang saudara dengan saudarinya. Ini secara kemanusiaan. Tetapi secara hukum, menurut sebagian pendapat, bisa saja terjadi pernikahan karena memang di antara mereka tidak ada hubungan kekeluargaan secara Islam. Ini sekedar mengulangi isi hadis yang telah kita pelajari, dan ini hadis yang ke 3536. Sementara walil ahiril hajar itu tidak ada di sini. Lil ahiril hajar itu lawan dari al waladu lil firash. Bagi pezina itu kerugian. Orang yang mendapatkan keturunan dari hasil pernikahan yang tidak sah itu rugi. Kenapa rugi? Karena tidak ada hubungan apa-apa antara sang anak dengan siapapun juga. Bahkan dengan ibunya tidak ada hubungan. Dengan ayahnya juga tidak ada hubungan. Tidak akan ada waris mewarisi. Tidak akan ada perwalian kalau seandainya dia anak perempuan. Tidak sah seorang ayah biologis menikahkan anaknya perempuannya yang anak itu lahir dari hasil hubungan zina. Maka rugi dalam agama kita. Walil ahiri al-hajaru. Bagi orang yang berzina, maka kerugian yang akan mereka dapatkan. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis setelahnya 3537, masih hadis yang sama dengan sanad yang berbeda. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humayd qala bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. Ini kaidahnya. Nanti akan saya arahkan ke syarah Imam Nawawi dan menjelaskan tentang kaidah ini dalam terjemahannya. Al-waladu lil firas, anak itu milik kasur. Itu terjemahan letter leg-nya. Anak itu milik kasur, maksudnya anak itu menjadi seorang anak yang sah bila mana hasil perkawinan yang sah. Ya. Sementara walil akhiril hajar, dan bagi orang yang berzina adalah kerugian. Karena al-hajar di sini, jumhur para ulama, pensyarah hadis ini mengatakan maksudnya adalah al-khaibah, bukan batu. Al-hajar memang asal maknanya adalah batu. Bagi pezina adalah batu. Memang secara spesifik untuk pezina yang sudah menikah dirajam, tetapi tidak semua pezina yang dirajam. Dalam hukum Islam ada pezina yang belum menikah, ya. Seorang pezina pezina yang belum menikah itu tidak dirajam, dicambuk, ya. 100 didera 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Ya. Hukum deranya itu dalam Al-Qur'an. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang pezina laki perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah atau dera cambuklah mereka 100 kali dera. Hukum cambuk dalam Al-Qur'an. Sementara pengasingan 1 tahun diasingkan, artinya dikucilkan dari masyarakat 1 tahun lamanya, itu ditetapkan oleh hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, jildu mi'atin wa taghribu am, 100 kali cambuk dengan diasingkan 1 tahun. Praktek seperti ini itu cambuknya memang 100 kali dara, sementara pengasingannya untuk zaman sekarang. Saya sendiri langsung tanya kepada hakim-hakim yang saya beberapa kasus, bukan hanya beberapa kasus, puluhan kasus, pengasingan 1 tahun ini adalah sekarang ini penjara. Penjara 1 tahun. Ya, karena pengasingan di masa dahulu itu ditempatkan di tempat yang tidak ada orang di sana. Ya, pengasingan sekarang ini juga ada, tetapi di praktek hukum untuk pezina laki-laki perempuan yang belum menikah, yang saya lihat dan saya tanya langsung kepada hakim-hakim itu, pengasingannya itu dalam bentuk penjara. Di penjara selama setahun setelah didenda, didera 100 kali dera atau 100 kali cambuk untuk yang belum menikah. Sementara yang sudah menikah rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Dan ini sudah diterapkan oleh Nabi SAW dalam 2 kasus di zamannya untuk 2 orang sahabat yang datang mengaku berzina. Karena tuduhan berzina ini bukan tuduhan yang ringan. Makanya para ulama dan Nabi SAW jelaskan tuduhan berzina ini itu harus yang menuduh melihat masuknya kemaluan laki-laki ke farji perempuan seperti masuknya ember timba ke dalam sumur. Jadi ini sulit. Makanya kasus rajam ini tidak bisa, artinya jarang sekali ada dalam penerapannya. Dan di zaman Nabi itu hanya pengakuan Al-Ghamidiyah, seorang wanita yang mengandung karena berzina, meminta disucikan, ditegakkan had atas dia, dan Nabi SAW beri kesempatan dia untuk menutupi aibnya. Karena seorang muslim wajib menutup aibnya. Kalau dia berbuat perbuatan dosa, yang pertama kali dia harus menutupi dirinya, aibnya, ya. Karena Allah sudah menutupinya, ya. Ini yang pertama. Ketika dia datang dan terbongkar aibnya, Nabi SAW menagukan, kemudian dia suruh pulang, dan Nabi SAW beri kesempatan dia untuk meralat pengakuannya. Tunggu anakmu lahir, menunggu 9 bulan lamanya, kesempatan untuk berpikir matang-matang. Karena yang akan dihadapi, bukan dia tidak tahu hukumnya, dia tahu. Dan setelah lahir, dibawanya anaknya yang masih merah, kemudian dikatakan Rasulullah SAW, dia sudah lahir, tegakkan hukum rajam kepadaku. Nabi SAW mengatakan, susukan anakmu sampai engkau menyapihnya 2 tahun lamanya. Masa penyusuan 2 tahun, kesempatan dia untuk melupakan permasalahannya. Tapi setelah anaknya disapi, kemudian dibawanya roti, dimakankan olehnya anaknya di hadapan Nabi SAW. Lihat, dia sudah tidak butuh ASI saya lagi. Tegakkan hukum. Dua tahun, 9 bulan. Masa untuk berpikir terhadap konsekuensi hukum yang akan dihadapinya. Tapi dia tetap ingin bersihkan dirinya. Maka ditegakkan hukum rajam. Dan Nabi SAW mengatakan tentang dia, laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-madinati lawasi'adhum. Bila mana taubat wanita ini dibagi-bagi ke penduduk Madinah, penduduk Madinah ketika itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jabir bin Abdullah, pemuka-pemuka sahabat. Bila mana nilai taubatnya ini dibagi-bagi ke penduduk Madinah, ke 70 orang penduduk Madinah, maka masih berlebih. Lihat begitu besar nilai taubat yang dilakukan oleh seorang wanita yang di pandangan mata orang dia hina, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala dia luar biasa. Maka begitu juga Ma'is, seorang sahabat laki-laki yang juga mengaku berzina dan ditegakkan hukum rajam oleh Nabi SAW. Hadis dalam Sahih Bukhari, ya, ditegakkan hukum rajam dan Nabi SAW bahkan bersu'uzan kepadanya. Ya, ketika dia mengaku berzina, Nabi SAW bertanya-tanya, ini sahabat, ini orang apakah waras atau tidak? Ya, karena pada dasarnya seorang Muslim bila mana berbuat jahat, secara agama dia tidak boleh membuka-bukanya. Dia harus menutupi aibnya. Allah masih menutupi. Kenapa dia buka bongkar? Kenapa dia membongkar? Kenapa dia cerita-ceritakan kepada orang? Kalau sudah Allah berikan taufik tertutup dosanya, maka tutupi. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tetapi dia tidak cukup merasa bertobat saja, maka dia minta ditegakkan hukum rajam kepadanya. Nabi SAW ketika dia mengatakan tahirni ya Rasulullah, berpaling ke arah yang lain. Kemudian dia datang lagi ke arah tersebut, kemudian mengatakan ya Rasulullah tahirni. Nabi SAW berpaling lagi ke arah yang lain. Dikejarnya wajah Nabi SAW dan dia mengatakan tahirni. Berkali-kali, 4 kali dia mengatakan demikian. Maka Nabi SAW memenuhi permintaannya. Permintaannya. Dan ini kasus rajam yang ada di zaman Nabi SAW, dan keduanya sahih. Sementara setelah itu kita tidak mengetahui ada kasus rajam, karena tidak ada orang yang seperti mereka. Tidak akan mungkin ada orang yang seperti mereka sampai hari kiamat, yang ingin memilih kematian dan selamat di akhirat. Karena memang untuk dosa-dosa yang ditetapkan hukuman di dunia, pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat para ulama, dia berfungsi sebagai jabir wa kasir, sebagai pelebur dan sebagai memberikan efek jera. Dia sekaligus pemberian efek jera, kemudian sebagai pelebur. Maka nanti di akhir dia tidak punya tuntutan apa-apa. Dia tidak disiksa lagi dan duduk dengan dosanya itu. Bila mana seorang pencuri yang telah dipotong tangannya di dunia, maka nanti hukuman pencuriannya itu tidak ditegakkan lagi di akhirat, karena dia sudah dihukum di dunia. Kemudian begitu juga pezina, begitu juga pezina. Maka dia statusnya sebagai pemberian efek jera, karena nanti akan tampak bekas potongan tangan bila mana dia mencuri, dan dia akan merasa jera. Kemudian cambuk itu, karena memang diperintahkan untuk di tengah, di hadapan khalayak ramai. Wal yashhad adzabahuna adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah menyaksikan hukuman mereka berdua sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Jadi mereka disaksikan penghukumannya. Dan ini merupakan pemberian efek jera sebagai hukuman, kemudian sekaligus dia pelebur. Jadi dosanya tidak akan ada tuntutan lagi bila mana sudah ditegakkan di dunia. Dan ini yang diinginkan oleh mereka berdua. Tidak ada lagi tuntutan di akhirat. Walaupun nanti kalau seandainya mereka bertobat dan mereka menutupi aib tersebut, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taubat, Maha penerima taubat. Tetapi mereka tidak puas dengan hanya sekedar keyakinan terhadap janji. Mereka ingin buktikan bahwasanya mereka bebas dari tuntutan dosa di akhirat. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, tentang masalah hukum untuk hukuman untuk pezina. Dia tidak mutlak itu batu, tetapi bisa saja cambuk atau pengasingan 1 tahun. Makanya penerjemahan di sini ya, keduanya tidak menyebut dan tidak, dan bagi pezina itu adalah batu, di sini terjemahan seperti itu ya. Hadis yang pertama juga itu artinya ya, halaman 190 terjemahan hadisnya, dan bagi pezina itu adalah batu. Ini penerjemahan untuk sebagian makna ya, terjemahnya untuk sebagian makna, karena tidak semua pezina itu dilempari batu. Makanya makna yang paling tepat adalah rugi ya. Baik yang dirajam ataupun yang dibatu, baik yang dirajam ataupun yang dicambuk, ataupun yang tidak mendapatkan hukuman apa-apa, seperti pezina di zaman kita sekarang ini tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Mana ada ketentuan hukuman zina? Ada? Ada enggak? Hukuman pezina di penjara 1 tahun? Tidak ada. Tidak ada. Betapa banyak anak-anak yang lahir di luar nikah. Tidak ada efek. Tidak ada efek pemberian efek jera. Pergaulan bebas di mana-mana. Aborsi anak di mana-mana. Pembuangan anak di tong sampah di mana-mana. Karena tidak ada pemberian efek jera. Mereka ini, bila mana tidak menemukan itu, tetap rugi. Tetap rugi secara Islam. Kalau dia punya anak nanti, anaknya lahir dan mereka ternyata menghapus aib yang ada pada mereka dengan menikah, yang sudah berzina kemudian hamil perempuannya, kemudian mereka menikah seakan-akan sudah tertutup aibnya. Sebenarnya mereka rugi. Tetap saja makna hadis ini rugi, karena anak yang akan mereka dilahirkan oleh perempuan ini nantinya itu tidak milik siapa-siapa. Tidak milik siapa-siapa. Dia tidak punya keluarga di muka bumi ini. Tidak punya keluarga. Makanya rugi. Perzinahan itu merugikan. Kotor. Ya. Ini tentang makna walil akhiril hajar. Sedikit ralat untuk terjemahannya. Menerjemahkan dengan hanya sekedar batu. Hanya menyebutkan sebagian dari akibat buruk perzinahan, yaitu rajam. Ya. Sementara akibat yang fatal adalah anak yang lahir dari hubung perzinahan itu tidak milik siapa-siapa, orang tuanya rugi, dan bahkan ketika nanti dia menikah perempuan, dia ketika menikah ayah biologisnya tidak punya wewenang untuk menikahkan, dan pernikahannya tidak sah. Pernikahan tidak sah karena bukan ayah secara syar'i. Makanya ini tidak dibenarkan. Walaupun nanti terjadi pernikahan tanpa diketahui, maka ini hukumnya lain lagi. Ini nikah syubhat namanya. Zakat dianggap sah oleh para ulama bila mana itu tidak mengetahui hukumnya. Sekarang bila mana dia sudah mengetahui hukumnya dan anak yang pertamanya adalah anak hasil perzinahan, maka jauh-jauh hari dia sudah harus persiapkan nanti ketika anaknya ini menikah, dinikahkan oleh wali hakim agar anaknya tidak berzina pula nanti. Tetapi kalau sudah terjadi menikahkan dari seorang ayah biologis kepada anaknya ini, dan anaknya pun sudah punya anak pula, ini tidak perlu dibahas lagi. Tetapi untuk sekarang ini, bagi pasangan yang anaknya lahir dari hubungan zina dan dia anak perempuan yang harus dinikahkan oleh walinya, maka jauh-jauh hari sudah menyusun strategi untuk dinikahkan oleh wali hakim ya, agar anaknya itu pernikahannya tidak diragukan ya. Ini hadis yang ke 3537. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 3538. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Sa'id bin Mansur wa Zuhair bin Harbin wa Abdul A'la bin Hammad wa Amr An-Naqid qalu haddatsana Sufyan an Az-Zuhri amma bin Mansur faqala an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa amma Abdul A'la faqala an Abi Salama aw an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa qala Zuhair an Sa'id an Abi Salama ahaduhuma aw kilahuma an Abi Hurairah radhiyallahu an. وقال عمرو وحدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أن أو أو أو أن أو أبي سلمة ومرة عن سعيد أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مأمر. Hadis yang sekarang ini juga hadis yang sanadnya yang baru dengan berbagai macam bentuk. Ada keraguan-keraguan dalam pada perawinya dengan matan atau bunyi hadis yang sama, yaitu kaidah dalam masalah keturunan tadi yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Al-waladu lil firash, anak sah itu adalah hasil dari pernikahan yang sah, sementara anak hasil zina itu adalah kerugian. Ini kaidahnya, dan saya arahkan kepada syarah Imam Nawawi halaman 193. Alinea kedua, adapun sabda Rasulullah SAW, al-waladu lil firas, nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur, yaitu perkawinan yang sah. Maknanya, bila seorang laki-laki mempunyai istri atau budak perempuan, maka perempuan tersebut menjadi tempat tidur baginya. Itu istilahnya. Bila mana seorang wanita itu dinikahi dengan pernikahan yang sah, maka perempuan itu diumpamakan sebagai tempat tidur. Ya. Begitu juga budak. Bila mana seorang budak dimiliki oleh budak wanita dimiliki oleh seseorang, maka budak wanita itu sudah diumpamakan sebagai kasur. Maka perempuan tersebut menjadi tempat tidur bagi laki-laki tersebut. Bila perempuan itu melahirkan anak dalam jangka waktu yang memungkinkan berasal dari laki-laki tersebut, maka nasab si anak tersambung kepadanya. Bila mana perempuan itu, istrinya yang hasil pernikahan yang sah, atau budak yang sudah dimilikinya itu melahirkan anak dalam jangka waktu yang memungkinkan. Yang memungkinkan ini yang digarisbawahi. Ya, bila melahirkan anak dalam waktu jangka waktu yang memungkinkan berasal dari laki-laki tersebut, maka nasab si anak tersebut tersambung kepada laki-laki itu. Si anak menjadi anak kandungnya dan berlaku hukum saling mewarisi serta berbagai hukum lain yang berhubungan dengan anak, baik si anak mirip dengan laki-laki tersebut ataupun tidak, baik mirip ataupun tidak. Jangka waktu kemungkinan ini yang tadi saya garis bawahi, jangka waktu kemungkinan si anak berasal dari seorang laki-laki adalah 6 bulan, 6 bulan minimal semenjak pasangan suami istri itu berkumpul. Ya, minimal itu. Jadi jangka waktu memungkinkan anak yang dikandung oleh perempuan itu adalah hasil laki-laki itu, jangka waktu dari pernikahan, dari pernikahan, dan jangka waktu dari kepemilikan terhadap budak wanita tersebut adalah 6 bulan. Ya, ini minimalnya. Ini jangka waktu memungkinkan menasabkan anak ini kepada laki-laki itu. Jadi ini kaidah yang dibuat oleh Imam Nawawi, yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Adapun yang menjadikan seorang perempuan sebagai tempat tidur, jika ia seorang istri, maka ia menjadi tempat tidur cukup dengan adanya akad nikah. Jadi mulai start 6 bulan itu, berstatus perempuan itu sebagai tempat tidur yang nanti anak yang dilahirkannya itu adalah anak dari suaminya dari semenjak akad nikah sampai 6 bulan. Ya. Sekarang betapa banyak orang yang melahirkan sebelum 6 bulan. Ya. Belum 6 bulan dari pernikahannya sudah lahir. Ya, tetapi 6 bulan ke atas ini standar minimal yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini untuk menghilangkan keraguan. Jadi kalau yang 6 bulan nanti melahirkan itu kaidahnya menurut nukilan Imam Nawawi di sini itu sudah cukup menghilangkan syakwa sangka di pandangan kaum muslimin. Walaupun ya misalnya lahir setelah 6 bulan atau 6 bulan menikah lahir anaknya, ini masih ada keyakinan bahwa anak itu hasil dari pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah. Ya, tetapi kalau kurang dari 6 bulan ini menimbulkan sakwa sangka. Ya, ada orang 4 bulan sudah melahirkan. Ya, menunjukkan bahwasanya anak itu sudah ada sebelum pernikahan. Ya, bayi itu sudah ada dalam janin, dalam rahim sebelum terjadi akad nikah. Maka dia bukan menjadi al-waladu lil firas. Bukan al-waladu lil firas, tetapi anak yang merugikan. Anak yang datangnya rugi karena dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya saudara. Jadi jangka waktu minimalnya disebutkan oleh Imam Nawawi di sini adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kalau nanti ada yang kebetulan lahir 6 bulan, walaupun mungkin itu hasil dari perzinahan, tetapi dalam hukum minimalnya itu sudah dianggap sebagai anak. Ya, sudah dianggap sebagai anak yang sah karena kemungkinan bisa pembuatan. 7 bulan sudah melahirkan dan di bawah 7 bulan pun sudah ada yang melahirkan. Ya, sudah ada melahirkan. Jadi minimal jangka waktu penetapan al-waladu lil firas setelah akad nikah berapa? 6 bulan. Ya, jadi jangan pula nanti kita berpraduga yang tidak baik. Walaupun mungkin itu hasil perzinahan, tetapi status anak ini sudah al-waladu lil firas. Ya, wallahu a'lam. Itu kesimpulan dari mengaku gimana? Ini kalau pengakuan lain lagi. Kalau memang dia mengaku hasil perzinahan, kita tidak perlu sangka ragu-ragu lagi kita. Iya, kita kan menetap, kan tidak boleh husnuzon dengan orang. Iya, tidak boleh husnuzon. Asalnya kan husnuzon. Hah? Iya, status untuk anak ini hukumnya tetap berjalan. Dan dia tidak boleh membongkar aib anaknya. Ya. Status anaknya itu sudah anak al-waladu lil firas, bukan lil ahil al-hajar. Jadi ini minimal jangka waktu untuk penetapan anak yang sah itu dari pernikahan 6 bulan. Kita memang tidak boleh mengikuti atau mencari tahu tentang orang ini hasil zina atau tidak. Ini tidak benar, ini bukan syariat Islam. Ya, bukan syariat Islam. Dan kalau dia merasa itu hasil zina, kan penilaian orang lain ini, bukan penilaian orang tuanya. Penilaian orang lain. Kalau dia merasa itu sudah hasil dari perzinahan, walaupun lahirnya 7 bulan setelah itu, walaupun lahirnya 9 bulan setelah itu, dia hasilnya perzinahan, orang tuanya tahu, maka orang tuanya yang harus wara. Ya. Kalau dia tahu ini hasil perzinahan, dan ternyata lahirnya ini normal, 9 bulan lahir, kan tidak ada prasangka orang lain, tidak ada apa-apa. Tetapi dia tahu dia itu hasil perzinahan, orang tuanya, maka seharusnya dia bersikap untuk anaknya, bagaimana anaknya menikah dengan yang sah. Ya. Secara hukum manusia tentu orang tahu dia anaknya dia, tapi dia tahu bahwa itu adalah hasil perzinahan, maka untuk rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai anaknya, maka sebaiknya dia meminta kepada wali hakim untuk menikahkan anaknya. Jangan bongkar saya ini hasil zina, jangan seperti itu. Buatlah skenario bahwasanya anak itu dinikahkan oleh wali hakim. Kalau dan bukan membuka aib. Enggak. Tetapi bagaimana anaknya ini dinikahkan oleh yang benar-benar boleh menikahkan. Ya, jadi standar penilaian orang ini 6 bulan, bukan penilaian orang tua. Penilaian orang lain, karena berzina itu kan tidak ada yang tahu. Makanya orang bersembunyi berzina. Ya, bersembunyi berzina, maka ketika terjadi akad nikah, nanti lahir anak 6 bulan ke atas, maka orang lain jangan sampai berpraduga yang tidak baik. Tapi kalau sang ayah tahu itu hasil perzinahan, tentu ketika anaknya nanti menikah perempuan, maka dia tertuntut sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang yang telah berbuat dosa untuk tidak menikahkan dia, karena itu bukan anaknya, bukan anaknya. Wallahu a'lam. Ya. Menarik pembahasannya nih. Ya, tetap anak. Ya, kalau seandainya anak yang lahir di luar nikah itu jadi anak yang saleh dan orang tuanya juga sudah bertobat semenjak kejadian itu, karena memang pergaulan bebas. Ya, kemana-mana bisa berdua-duaan, apa yang tidak bisa terjadi? Bisa saja terjadi perzinahan. Ya, dan banyak orang yang bertobat dari berzina. Banyak, bila mana orang tuanya bertobat, anaknya dia saleh. Mudah-mudahan doa anak yang saleh juga sampai kepadanya bila mana dia berupaya untuk membentuk anaknya tadi menjadi anak yang saleh, anak biologisnya itu menjadi anak yang saleh, saleha, maka tentu tidak akan terputus doa anak yang saleh untuk orang tuanya, karena memang tetap secara hukum manusia dia adalah orang tuanya. Dan bila mana ini anak saleh, anaknya jadi saleh, kemudian orang tuanya juga bertobat, ya, maka tentu akan berpengaruh, walaupun memang masuknya kepada hadis itu sangat sulit. Ya, karena dalam konteks hadis itu kan bertuju kepada orang yang dari pernikahan yang benar. Ya. Awwaladun salihun yad'ula, dan anak yang saleh yang mendoakan dia, yaitu anak yang lahir dari pernikahan yang saleh juga, pernikahan yang saleh. Tetapi apakah tidak berpengaruh? Tentu berpengaruh. Jangankan di anak yang seperti itu, orang lain juga berpengaruh doanya untuk orang lain. Kita sekarang berdoa untuk orang-orang saudara-saudara kita di Rohingya, berpengaruh. Betapa banyak tangan-tangan ditengadahkan ke langit untuk saudara-saudara kita yang tertindas, teraniaya, dimanapun juga. Ini tidak ada hubungan keluargaan sama sekali. Ini justru ada hubungan keluargaan. Ini soalnya orang tuanya sudah gak bertobat, tentu tidak akan mungkin tertutup. Tidak akan mungkin tertutup. Wallahu ta'ala. Baik, untuk pagi ini kita cukupkan pelajaran kita, dan insyaAllah akan kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.